Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasika FM Jogja sudah siap ya untuk join lagi dalam Coffee Break. Dan akhirnya yang kita tunggu datang juga sudah standby di studio Pas FM sekarang. Gimana Bang? Hujan deras banget, macet di mana-mana pasti ya. Dan seperti tadi kata pembukaannya Mbak Dona itu, gimana tuh? Sangat emosi. Ya dong. Padahal yang emosi udah banyak, termasuk polisi-polisi itu. Kenapa emosi polisi-polisi? Mukanya bu, kalau karet udah kagak ada lagi yang lebih kencang daripada muka polisi. Kasihan, selamat bertugas ya Bapak ya, nggak boleh emosi. Nah Bang, sore ini kita punya topik motivasi. Kenapa nih kita pilih topik motivasi ini Bang? Pengalaman kemarin pas waktu di berbagai acara. Seorang mungkin nih udah mau tutup akhir tahun kali ya, yeah. Mungkin udah pada sumpek kali gitu ya. Terus semua pertanyaannya selalu sama saja gitu loh. Nanya sama saya, Bang Kavi, bagaimana sih caranya memotivasi diri sendiri supaya bersemangat? Nah. Wah berarti ini udah banyak yang loyong Bang, gak punya semangat sekarang ini. Tahu sendiri. Ini kan udah bulan Oktober, udah mau tutup tahun. Yes. Jadi mungkin segala hal yang empat tertimbun. Apa saja kira-kira yang Anda empat, Anda timbun tadi ya? Kita mengundang Anda loh Mitra Bisnis untuk sharing juga di sini ya tentang motivasi. Barangkali juga Anda perlu motivasi dari seorang Kavi Kurnia ini. Nah Bang Kavi, motivasi tadi sudah banyak yang tanya. Para pebisnis juga tanya gimana cara memotivasi diri supaya semangat. Apa yang pertama harus kita lakukan? Jadi kalau menurut ya Mpu Peniti Guru Aye, dia bilang gini, umumnya orang tuh jutek gitu loh ya, dan kemudian merasa tidak punya motivasi, tidak punya gairah dan tidak semangat. Pertama-tama karena satu, bosen. Ini dia. Jadi harus sadar dulu kita, kenapa kita itu kagak punya motivasi. Yes. Kenapa kita gak punya gairah? Kenapa kita gak semangat? Ternyata musuh kita yang paling utama, bosen. Apa beda bosen dengan jenuh? Ini beda atau sama? Beda. Kalau jenuh itu belum tentu bosen. Kalau bosen itu belum tentu jenuh. Contoh misalnya nih ya, lu udah seminggu makan sayur asem, lu pasti bosen. Tapi kan lu belum tentu jenuh sama sayur asem. Iya, tetap suka. Oh gitu ya. Tapi kalau yang namanya lu udah jenuh sama sayur asem, biar dikasih asam bulan sekali juga lu kedoyan, udah jenuh lu, udah kagak mau makan sayur asam. Beda kok. Betul. Baru sadar kalau beda. Gua rasa selama ini bosen gue jenuh tuh sama. Beda. Ah itu dia. Berarti bosen ini jelek sekali ya Bang ya? Oh iya. Jadi kalau ada orang bosenan sekarang sama mudi enggak? Oh kalau mudi kan gini, kalau mudi kan mood. Jadi kita kadang-kadang ada orang yang bilang wah dia sedang mudi. Jadi ada kalanya dia moodnya itu gembira, happy. Ada kalanya moodnya itu sedih gitu. Jadi dan kadang-kadang moodnya itu kayak yoyo, naik turun. Beda sama sebentar bosannya. Sebentar seneng, sebentar sedih gitu. Oke, lebih ke perasaannya mungkin Bang? Iya, kalau moodi itu. Oke. Bang, aku kembali lagi tadi ke bosan tadi. Karena ini adalah hal yang pertama yang umumnya membuat orang itu kehilangan passionnya gitu. Kenapa sih bisa terjadi bosan nih Bang? Iya, karena begitu-gitu aja. Karena begitu terus. Itu lagi. Melakukan hal yang sama, kagak ganti-ganti. Nah, makanya itu bosen. Tapi kalau sama pasangan hidup gak boleh bosen dong, Bang? Bisa bosen? Sering kali. Aduh. Bahaya ini, bahaya. Makanya harus banyak variasi. Tapi ingat, tetap dengan pasangan yang sama. Tapi kalau dalam bisnis beda ya Bang ya, variasinya ya Bang. Jangan ketahuan dulu Bang, udah kalau ingin pasangan variasi aja langsung deh. Kayaknya nanti Tohir datang lagi nih Tohir. Kayak mobil. Kenapa ya mobil? Kayak mobil kan gitu. kita pakai variasi. Oh iya, kadang-kadang ganti pelek. Oke deh, ntar gue bedah plastik deh. Biar nggak bosan nih Mitra Bisnis. Oke, satu, bosan itu yang membuat orang tidak bergairah. Apalagi bang? Nah, jadi dia harus tahu gitu loh. Nah, kedua yang tadi Anda katakan, jenuh. Oh, oke. Jenuh gitu loh. Jadi ada orang kan suka gini, kenapa sih dia tuh jenuh gitu loh. Dan yang ketiga itu adalah karena dia frustrasi. Jadi dia bukannya jenuh, dia bukannya bosan gitu loh. Tapi mungkin di kantor suasana lingkungannya itu membuat dia frustrasi. Mungkin dia dimusuhin terus sama bosnya gitu loh, membuat dia frustrasi. Dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekelilingnya. Dan itu yang bisa juga membuat dia menjadi kehilangan motivasinya. Karena dia kerjakan apapun, bikin ini salah, bikin itu salah, segitu loh. Semua serba salah. Cie, ada lagunya tuh bang. Aduh, gitu ya. Jadi tiga hal pokok itu yang membuat orang bakal kehilangan passionnya gitu. Iya. Oke. Nah, lalu dari ketiga hal ini harus benar-benar dihilangkan supaya kita nggak bosan, kita nggak jenuh, kita nggak frustasi. What should I do? Harus dilawan. Harus dilawan. Apa ini, lawan dari semua ini? Ini kan kayak penyakit. Oke. Jadi begini, pertama-tama bosan. Iya kan? Nah, lawannya bosan itu adalah begini. Ada pepatah ya yang mengatakan begini. Dia bilang, ya, kalau Anda ingin berbahagia dalam satu jam, maka tidur siang. Kalau ingin berbahagia dalam satu hari, bolos. Kalau Anda ingin berbahagia seminggu, maka Anda harus cuti. Kalau Anda ingin berbahagia sebulan, menikah. Makanya cuman bulan madu, kagak ada tahun madu, kagak ada minggu madu. Ya? Kalau Anda ingin berbahagia setahun, kena lotre. Tapi kalau Anda ingin berbahagia seumur hidup Anda, belajarlah mencintai pekerjaan Anda. Nah, itu. Jadi ini adalah jawaban terhadap bosan. Jadi kadang-kadang kita bosan itu karena ya itu mungkin Anda tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat Anda, dengan karir Anda, dengan gairah Anda gitu loh. Pekerjaan yang Anda terima adalah pekerjaan yang karena terpaksa. Daripada gue nganggur, ya lumayan deh gue kerja juga deh. Nah, jadi Anda harus mendeteksi kenapa Anda bosan, dan Anda harus bisa menganalisa penyebab Anda bosan, dan Anda harus keluar dari lingkaran bosan. Tapi kan kadang sometimes sama ada orang yang gue gak ngerti ya kenapa tiba-tiba gue nih bosen banget sama ini kerjaan gue gitu. Padahal ya, nih gue suka, tapi gue bosen. Ada orang yang gak ngerti bang, kenapa. Itu plan. Begini, dia mungkin saja suka pekerjaannya, tapi mungkin ini bukan gejala nomor satu, tapi gejala yang terakhir, yang tadi yang kita bilang dia frustrasi gitu loh. Gitu, jadi dia mungkin senang sama pekerjaannya, tapi yang tidak menyenangkan mungkin lingkungan kerjanya, teman-teman di kantornya, terus kemudian pressure-nya, pekerjaannya terlalu banyak, atau gitu loh, mungkin bosnya yang membuat dia menjadi bosan gitu loh, karena ditekan terus gitu. Oke. Nah, silakan Mitra Bisnis, kita juga mengundang partisipasi Anda untuk join Bang. Anda boleh kirimkan pertanyaannya Anda ya. Apa yang Anda ingin tanyakan kepada Bang Kavi tentang topik kita sore ini adalah motivasi. Apakah motivasi Anda masih ada? Apakah Anda masih punya gairah untuk menjalankan aktivitas bisnis Anda, pekerjaan Anda, dan juga dalam kehidupan sehari-hari Anda? Jangan kemana-mana, silakan kirim SMS ke 0816-924-924, cantumkan nama dan kota Anda. Kita juga buka telepon sesaat lagi di 633-9160. Untuk Anda di luar Jakarta, ada bebas pulsa di 0800-10 Pas FM. We'll be right back.